Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin din wa ba'd. Ma'asyir al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab setelah menjelaskan mengenai bagaimana seseorang mengetahui Tuhannya, yaitu dengan al-ayat, tanda-tanda, bukti-bukti dari kekuasaan Allah. Berarti di sana ada seorang khalik, pencipta dari kebesaran makhluk tersebut. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan dua dalil yang terdapat di dalam Al-Quran. Ayat di dalam surat Fussilat. Kemudian ayat di dalam surat Al-A'raf. Dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-laylu wal-nahar wal-shamsu wal-qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Maka jangan kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan itu semua apabila kalian menyembah kepadanya. Ini terdapat pada surat Fussilat ayat 37. Kita kembali kepada ayat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa min ayatihi al-laylu wan-nahar. Di antara tanda-tanda bukti-bukti ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah malam dan siang. Tentunya malam yang membuat gelap dan siang yang memberikan cahaya kepada alam semesta. Dan ini merupakan salah satu keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala pada kekuasaannya. Maka barang siapa atau siapa yang menjadikan dunia ini seluruhnya gelap dalam satu waktu, dan siapa yang menjadikan alam semesta ini seluruhnya bercahaya dalam satu waktu melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, kalau seandainya umat manusia, makhluk, semuanya mereka berkumpul, mereka semuanya berkoalisi, mereka semuanya sepakat untuk memberikan cahaya pada satu kota, satu tempat, satu daerah di atas muka bumi, mereka tidak akan mampu memberikan cahaya tersebut kecuali di tempat-tempat tertentu dan terbatas. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan cahaya kepada mereka di seluruh bumi dan memberikan kegelapan kepada mereka di sebagian bumi. Oleh sebab itu, dalam firman tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar. Di di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala malam dan siang. Tidak ada manusia pun yang bisa mendatangkan malam dan tidak ada manusia pun yang bisa mendatangkan siang. Semua Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur. Kemudian wasyamsu wal qamar, bulan dan matahari. Ini pun juga memiliki berbagai macam maslahat kepada umat manusia dan manfaat. Bagi hasil pertanian, buah, pepohonan. Dan begitu pula matahari dan bulan untuk mengetahui al-hisab, perhitungan. Ini di antara bukti makhluk Allah subhanahu wa ta'ala bermanfaat yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Di antara manfaatnya langit dan bumi, atau di antara manfaatnya matahari dan bulan adalah ma'rifatul hisab, untuk mengetahui perhitungan. Contohnya, orang yang berada di atas gurun Sahara, di padang pasir, dan ini dipakai oleh orang-orang zaman terdahulu di kalangan para salaf. Bahkan dipakai oleh para sahabat. Ketika mereka di tengah-tengah samudera lautan di atas kapal. Bagaimana cara mereka mengetahui waktu melainkan dengan bulan dan pergerakan bintang. Mereka lihat gugusan bintang ke arah mana. Sehingga mereka bisa mengetahui dari pergerakan ini. Dari cahaya bulan, pergerakan bulan, mereka mengetahui hari tersebut tanggal 15, 16, 17. Dari perubahan bulan dan gugusan bintang mereka bisa mengetahui sebentar lagi kita akan memasuki waktu salat Isya. Dengan perubahan tersebut mereka bisa memberikan tanda bahwasanya sesaat lagi kita akan memasuki waktu fajar untuk melaksanakan sholat subuh. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Yunus ayat kelima. Wal qamara nuran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan ini bercahaya. Wa qaddarahu manazil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan tempat perjalanan dari bulan tersebut. Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Lita'lamu adada sinina wal hisab. Agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Sehingga mereka bisa mengetahui dari pergerakan tersebut, oh ini bulan Muharram, Safar. Oh sebentar lagi akan memasuki bulan Sya'ban, persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Kemudian perhitungan yang lain di dalam menentukan jatuh temponya hutang mereka. Dengan apa? Bulan dan pergerakan bintang. Sudah jatuh tempo untuk pembayaran hutang. Bukan ciptaan yang sia-sia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 189, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam mengenai bulan sabit. Qul, katakan, ia mawaqitu linnasi wal hajj, bulan tersebut untuk menentukan waktu bagi umat manusia dan kapan masuknya haji. Mereka menjalankan ibadah haji dimulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian masuk kepada bulan Dzulhijjah di dalam menjalankan manasik. Dari mana mereka mengetahui bulan-bulan tersebut? Adalah hisab al-qamari wasyamsi. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, ketika mereka tersesat, mereka sudah bisa mengetahui perubahan bulan, perubahan gugusan bintang. Ini berarti ke sana arah barat, timur, utara, dan selatan, sehingga mereka bisa menetapkan arah kiblat ke sana. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala pada penciptaannya. Dan pergerakan bulan kemudian bintang tersebut, begitu pula matahari, mereka bisa menentukan untuk iddah seorang wanita. Ketika ditinggal wafat oleh suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Dari mana mereka mengetahui ini sudah masuk, ini sudah keluar, ini sudah selesai? Pada zaman dahulu tidak ada jam. Digital maupun analog. Sehingga mereka mengetahui dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bulan dan matahari. Begitu pula gugusan bintang. Oleh sebab itu dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah, malam, siang, matahari dan bulan. Makhluk yang besar. La tasjudu lisyams, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, jangan kemudian kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, akan tetapi bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan itu semua, malam, siang, matahari dan bulan. Sujudlah kepada yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut apabila kalian ingin beribadah. Pada ayat ini ikhwani afidhakumullah, ibtalun lisyirk, menunjukkan betapa batilnya kesyirikan. Allah melarang kita untuk bersujud kepada semua makhluk, walaupun itu merupakan makhluk yang paling besar. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan kepada matahari dan bulan. Karena dahulu kaum musyrikin, mereka menyembah kepada matahari dan mereka bersujud kepadanya. Mereka anggap matahari besar berkuasa. Dan di antara mereka ada yang bersujud dan menyembah kepada bulan dan bintang-bintang yang ada di planet ini. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Ibrahim alaihi salam. Mereka menyembah kepada bintang. Bahkan sampai mereka membangun yang dikenal dengan istilah haikal. Artinya istana atau tempat peribadatan kaumnya Nabi Ibrahim. Istana atau tempat peribadatan yang di dalamnya terdapat patung-patung dengan gambar bintang. Jadi bintang mereka buat gambarnya di dalam pahatan-pahatan batu, arca. Kemudian mereka letakkan pada haikal tersebut, istana-istana yang kemudian mereka bersujud di dalam tempat ibadah itu. Sehingga mereka menyembah kepada bintang. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kalian jangan bersujud kepada matahari dan bulan. Dan sujud, ikhwani afidhakumullah, maknanya adalah wad'ul jabhati 'alal ard, khudu'an lil ma'bud. Arti kata sujud adalah meletakkan jabhah, dahi, kening atau jidat. Allahu a'lam apa sinonim di bahasa Melayu. Hai ikhwah, apa antum sebut jabha? Dahi, kening atau jidat? Dahi, Ustaz. Dahi, ya? Dahi lah. Naam. Ini sujud, makna dari sujud, wad'ul jabha ala al-ardi khudu'an lil ma'bud. Meletakkan dahi di atas tanah, di atas bumi, menunduk kepada sesuatu yang disembah. Ini yang dimaksud dengan sujud. Yang sudah antum ketahui bersama. Dan sujud tentunya terbagi menjadi 4 macam. Sujud itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, sujud di dalam sholat. Dan itu merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukunnya. Sholat punya rukun, punya kewajiban, punya sunnah. Di antara salah satu rukunnya sholat adalah sujud. Maka yang meninggalkan sujud, sholatnya batal, tidak sah. Maka harus diulangi dan mendatangkan rakaat yang di sana ada sujud, karena itu merupakan rukun. Dan tentunya sujud pada setiap rakaat ada 2 kali sujud, meletakkan dahi di atas tanah dan beberapa anggota sujud. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sujud at-tilawah. Bagi seseorang yang membaca Al-Quran, yang di sana ada ayat-ayat sajdah, baik membacanya di dalam sholat atau membacanya di luar sholat, maka disunnahkan untuk bersujud dengan 1 kali saja, tanpa ada tasyahud. Kalau itu di luar sholat tentunya, tanpa ada tasyahud dan tanpa ada salam dan tanpa ada takbir menurut pendapat yang rajih. Dan di dalam Al-Quran terdapat 15 tempat. Di dalam Al-Quran terdapat 15 tempat ayat as-sajidah. Ini macam sujud yang kedua, sujud at-tilawah. Kemudian sujud yang ketiga disebut dengan sujud as-sah. Artinya sahu adalah ghaflah wa nisyan, salah dan lupa. Yaitu 2 kali sujud yang dilakukan untuk menambal atau memperbaiki kekurangan atau kesalahan atau cacat di dalam sholat. Baik itu berupa penambahan rakaat atau penambahan salah satu rukun, sujud sampai 3 kali contohnya, atau malah pengurangan yang 4 rakaat sholat menjadi 3 rakaat. Ausyak atau ragu, dan dia sudah mengerjakan sempurna ataukah kurang dalam rakaatnya. Maka macam yang ketiga disebut dengan sujud as-sahu. Baik karena tambahan atau karena pengurangan atau karena keragu-raguan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah sujud asy-syukur. Yaitu sujud yang dilakukan atas kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Atau yang diberikan kepada seorang muslim. Atau berupa musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat. Diselamatkan dari bala bencana. Diselamatkan dari berbagai macam musibah. Peristiwa-peristiwa yang mendatangkan madarat. Maka seseorang bersujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berdoa apapun dari doa yang dia inginkan. Dan ini tidak disyaratkan adanya taharah, enggak harus suci dan tidak harus menghadap kiblat. Walaupun lebih baik menghadap kiblat itu afdhal, tapi bukan merupakan syarat. Ini empat sujud di dalam Islam. Sujud salat, kemudian sujud tilawah, kemudian sujud sahu, dan sujud asyukur. Sujud asyukur. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan kalian bersujud kepada bulan dan kepada matahari. Kenapa disebut dengan lafaz sujud? Li'annahu a'zam anwa'al ibadah. Karena sujud ini merupakan ibadah yang paling agung. Ibadah yang paling besar adalah sujud. Karena antum meletakkan wajahmu yang itu merupakan a'azzu syai'indak. Anggota badan yang paling mulia yang kita punya. Yaitu wajah. Yang paling berharga bagi umat manusia adalah wajah. Itu antum letakkan di atas tanah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ta'abudan lillah, untuk penyembahan, menunjukkan perendahan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia, sebagai kaum muslimin, menghinakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita ini rendah, kita ini hina di hadapan Allah. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah ibadah yang besar. Anda menjatuhkan wajahmu di atas tanah, tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah. Oleh sebab itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak disebutkan di sini ketika mengeluarkan zakat atau sedekah, menjalankan ibadah haji atau umrah, atau menjalankan ibadah puasa, atau menyambung tali silaturahmi, memperbaiki hubungan dengan orang tua, atau berbuat kebaikan kepada tetangga, kemudian memperhatikan kaum muslimin di dalam kesukaran mereka. Tidak disebutkan dengan itu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, aqrab ma yakunul abdu min rabbihi. Seorang hamba yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa sajid, ketika dia bersujud. Oleh sebab itu, Nabi memerintahkan kepada kita, fa'akthiru fihi minad du'a. Maka perbanyak kalian berdoa, karena ini sebaik-baiknya ibadah. Di saat Anda meletakkan wajahmu di muka bumi, dimanapun berada, kecuali kamar mandi dan kuburan, karena bukan tempatnya untuk sholat, yang di sana ada sujud, maka itu merupakan tempat dekatnya Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan kita untuk berdoa, karena itu merupakan waktu ijabah, waktu yang mustajab. Dan ini yang disebut dengan sujud al-haqiqi, hakikatnya sujud. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, as-sujud haqqullah. Sujud ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan merupakan hakul makhluk. walaupun besar, walaupun agung, walaupun lebar dan luas makhluk tersebut. Kita tidak diperbolehkan untuk bersujud kepada matahari dan bulan yang begitu banyak manfaatnya, begitu besar makhluknya. Apalagi benda-benda atau makhluk-makhluk yang lebih kecil daripada itu. Maka lebih kita tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan, dan tidak diperbolehkan. Baik itu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, atau Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, ataupun kepada malaikat, makhluk yang paling dekat kedudukannya di langit dengan Allah, apalagi yang lain. Sehingga hukumnya haram seorang bersujud kepada wali-wali yang terdapat dalam liang lahatnya, kemudian meminta kepada kuburannya Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Idrus Al-Badawi, Ahmad Ar-Rifa'i, Al-Hasan Wal-Husayn. Ini merupakan kesyirikan yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kalian bersujud kepada matahari dan bulan, apalagi yang lebih kecil daripada itu. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Li'annal makhluk da'if, karena makhluk itu lemah, tidak berdaya, tidak bisa menyelamatkan diri mereka, lantas bagaimana akan menyelamatkan orang lain? وَلِأَنَّ الْمَخْلُوكُ مُدَبَّرْ, karena makhluk itu diatur Allah subhanahu wa ta'ala yang merancang. وَلِأَنَّ الْمَخْلُوكُ مُتَصَرِّفْ فِيهَا, karena makhluk itu tidak kuat dan tidak berkuasa. Maka harus kembali kepada Zat yang Maha Kuat, kepada Zat yang mengatur alam semesta, kepada Zat yang berkuasa kepada kita. Ini ayat yang pertama. Kemudian Al-Mu'allif akan menyebutkan ayat yang kedua yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 54. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ilahuna walhamdulillah.